وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini kita betul-betul berada di atas nikmat yang teramat besar. Nikmat yang teramat agung, nikmat yang hanya diberi kepada orang-orang terpilih. Nikmat yang hanya diberi kepada orang-orang yang terpilih. Sebelum salat subuh, kita adalah orang-orang yang tertidur. Dan tidur itu adalah saudara dari kematian. Kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita tidur terus, sudah mati sudah. Alhamdulillah, Allah bangunkan kita lagi. Kita pun baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya amatana mematikan kami. Semakin besar kesyukuran kita kepada Allah, ternyata kita dibangunkan untuk meraih kemuliaan tiada tandingannya, untuk menegakkan ibadah, untuk surga. Coba lihat, sekedar dibangunkannya kita nikmat besar sudah. Ini dibangunkan untuk meraih kemuliaan besar lagi. Tidak tanggung-tanggung kemuliaannya. Di antara kita ada yang diberi kesempatan sholat malam, sholat witir. Setelah itu kita diberi kesempatan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi, "Rak'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Allah yang syariatkan 2 rakaat sebelum subuh ini, dan Allah jadikan kebaikannya mengalahkan dunia beserta segala isinya. Dialah yang membangunkan kita untuk meraih kemuliaan itu. Jangan tanyakan lagi bagaimana sholat subuhnya. 2 rakaat sunnahnya saja sudah seperti itu. Disempurnakan dengan sholat subuh berjamaah lagi. Setelah itu kita diberi kesempatan berada dalam majlis ilmu. Nikmat yang berada dalam lapisan-lapisan nikmat sangat pantas kita syukuri. Dan siapapun yang mensyukuri nikmat, yakinlah pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah nikmat agama ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Agama ini adalah hakikat dari hidup kita. Dialah ruh dalam kehidupan kita. Tanpa agama ini, maka kita kalaupun masih bernafas, masih makan, masih minum, masih bekerja, maka kita ibaratnya mayat-mayat yang berjalan tanpa agama ini. Sebab agama ini adalah ruh dalam kehidupan. Yang namanya ruh, bagaimana jemaah? Kalau ruh sudah tidak ada, mati. Ruh ada dua. Ada ruh yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada semua yang bernyawa. Manusia, binatang hidup dengan adanya ruh. Orang yang beriman, orang yang kafir hidup dengan adanya ruh. Ini ruh merata Allah beri kepada orang yang beriman. Allah beri kepada orang yang hidup, baik ataupun buruk, kafir maupun beriman, bahkan walaupun dia binatang. Kalau ayam kita, kita sembelih, hilang ruhnya, mati. Manusia diantar ke kubur, kafir maupun beriman, ketika ruh hilang, tercabut, terpisah dari jasad, maka kita mayat. Ini ruh yang dimiliki oleh semua yang hidup. Ada ruh yang kedua. Siapa yang memiliki ini, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang berbeda dengan yang lainnya. Siapa yang kehilangan ini, maka dia mati dengan kematian yang lebih mengerikan daripada kematian kehilangan ruh yang pertama. Ruh yang kedua itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kalau ruh yang pertama, tidak ada usaha kita untuk mendapatkannya, memang Allah kasih. Kalau ruh yang kedua, harus diusahakan, harus diupayakan. Apa ruh yang kedua? Allah Subhanahu wa taala berfirman, وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh, min amrina, dari ketentuan kami. Berarti Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bilang bahwa apa yang Allah wahyukan adalah ruh. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan adalah ruh. Siapa yang menerima ini, dia akan hidup dengan kehidupan yang berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walil rasul, terima Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, ketika dia mengajak kalian, ketika dia menyeru kalian, lima yuhyikum, perhatikan, lima, li untuk ma, sesuatu yang yuhyikum, yuhyikum, yang menghidupkan kalian. Berarti ajakan Nabi apa? Sesuatu yang menghidup, menghidupkan. Kenapa? Sebab ruh. Tanpa agama ini, tanpa ruh ini, kita adalah mayat, mayat yang berjalan. Tapi dengan ruh ini, kapan kita miliki ini, maka walaupun kita sudah berada di alam kubur, maka kita tetap teranggap sebagai orang-orang yang hidup di sisi Tuhannya. Disinilah hidup yang hakiki, hidup yang sebenarnya, hidup bersama ruh yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan ini memerlukan istijabah, penerimaan total, penerimaan penuh. Tidak ada penolakan. Selama bersumber dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka terima. Semakin hebat kita menerimanya, semakin hebat kekuatan ruh itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa agama ini, selamanya kita tidak akan bisa dapatkan, perhebat, kuatkan, kecuali hanya dengan memiliki empat sifat. Empat sifat ini bukan buatan manusia, bukan hasil penelitian manusia, tetapi yang mencipta ruh, yang menurunkan ruh, yang akan pasti kita kembali kepadanya, dialah yang memberi aturan. Allah Subhanahu wa taala ungkap empat ini dalam surah yang kita semua sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa. Allah bersumpah demi masa. Masa siang dan malam ini, tempat kita beraktivitas, tempat kita merasakan enak atau susah, sedih atau bahagia, tempat kita melakukan kebaikan atau dosa, tempat kita jujur atau dusta, tempat kita menyaksikan berbagai kejadian. Allah bersumpah demi masa ini yang merupakan satu-satunya kesempatan sebelum berakhirnya kesempatan untuk mempersiapkan hidup yang sebenarnya, hidup di negeri akhirat. Demi masa, kata Allah, innal insan, sungguh seluruh manusia. Kata al insan melingkup semua manusia. Ini asalnya. Al insan melingkup semua manusia, sebab dia kata jins, pakai alif lam di depannya. Alif lam di sini namanya istighraq jinsiyah, sehingga maknanya seluruh manusia, sungguh la, betul-betul, fi, berada dalam khusrin, kerugian besar. Ini Allah yang sumpah. Saya tanya jemaah, kalau Allah tidak bersumpah, Allah hanya bilang manusia pasti dalam kerugian, manusia seluruhnya pasti celaka, sudah cukup? Kalau Allah yang bilang pasti celaka, kalau kita belum tahu, sebab celaka tidaknya bukan di tangan kita. Tapi kalau Allah yang sudah bilang pasti celaka, terus bagaimana lagi kalau Allah sampai bersumpah sudah? Sampai bersumpah sudah untuk menegaskan, menyatakan, memastikan celakanya seluruh manusia. Tidak main-main sudah pemberitaan ini. Sumpah. menyembah Tuhan kita, seluruh manusia pasti celaka. Kalau ayat ini berhenti sampai di sini, berhenti sampai di sini, ayo kita akan jadi apa? Kalau ayatnya berhenti sampai di sini, tidak ada sudah kebaikan, kecelakaan saja yang nampak. Karena itu syukurlah, karena ada lanjutannya. Illa kecuali. Kalimat illa ini bagi orang yang paham Al-Quran sangat dia syukur. Kalau kita paham betul ini kalimat, ketemu kalimat illa kecuali, syukur betul. Syukur ini disertai dengan keinginan, apa itu? Apa itu? Sebab semua yang sebelumnya illa ini pasti celaka. Allah sumpahi celakanya. Kecuali siapa yang Allah nyatakan selamat? Alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman. Apa itu iman? Iman itu ilmu yang tertanam kuat di dalam hati. Iman itu bukan khayalan, tapi ilmu yang tertanam kuat di dalam hati. Apa ilmu itu? Itu tadi yang Allah turunkan. Ini proses memasukkan roh ini. Kalau roh yang pertama, yang binatang juga miliki, Allah sendiri yang langsung kasih roh. Kita tidak ada campur tangan di situ. Di alam rahim ditiupkan roh itu. Sebelum jadi kita di rahim, sudah tercipta kita di alam roh. Tapi roh yang kedua harus diusahakan. Kita yang masukkan itu roh. Caranya, wujudkan iman. Imani apa yang Allah turunkan itu. Apa yang Allah turunkan? Perintah, wahyu. Imani. Pelajari untuk diimani. Pelajari untuk diyakini. Pelajari yang dengannya tidak ada keraguan. Kalau kita sudah masuk di sini, lanjutkan. Wa amilus solihat, dan beramal dengan amalan soleh. Ini pasti selamat. Amalan soleh, amalan yang didasari oleh ilmu yang bersumber dari wahyu itu, itu amalan soleh. Kalau kita sudah miliki dua ini, maka sudah tertanam roh. Kita sudah hidup. Kalau kita lanjutkan yang ketiga, semakin sempurna hidup kita. Wa tawasaw bil haq, saling memberi nasihat kepada kebenaran. Diajak juga anak istrinya, diajak juga saudara-saudarinya, diajak juga orang tuanya. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan urus diri kita saja, kita lupakan anak istri kita. Watawasaw bil haq. Oh, ini semakin sempurna. Sebab kapan orang baik dengan sebab kita, kita juga dapat kebaikan sama seperti kebaikan orang yang dapat, tanpa mengurangi kebaikan dia. Sehingga semakin bertambah kekuatan roh kita. Kalau kita sudah miliki tiga ini, maka tinggal pegang yang terakhir yang menjadi kunci semuanya. Watawasaw bisab, saling memberi nasihat untuk bersabar. Sabar dalam berilmu supaya lahir iman, sabar dalam beramal dengan amalan soleh, sabar dalam berdakwah sampai malakul maut datang menjemput. Sabar. Kalau kita tidak sabar, iman bisa berkurang, bisa berkurang, bisa lenyap. Amalan soleh, dari kecil kita sholat, kita tidak sabar, kita tinggalkan, bisa lenyap. Dakwah bagaimanapun hebatnya, kalau kita tidak sabar, bisa sirna. Kesabaran kuncinya. Makanya diletakkan di akhir untuk menjadi ikatan terakhir yang tidak bisa lepas. Inilah empat proses memasukkan ruh. Berapa kadar ruh kita? Berbeda-beda orang. Sebab berbeda-beda ilmunya, berbeda-beda imannya, berbeda-beda amalannya, berbeda-beda dakwahnya, berbeda-beda sabarnya. Tapi kapan memiliki ini? Maka dia memiliki ruh. Pasti hidupnya berbeda dengan kehidupan binatang. Beda. Binatang makan, kita juga makan. Binatang merasakan enak saat makan, kita juga merasakan enak. Tapi ada kenikmatan yang tidak dirasakan oleh binatang. Kenikmatan kemampuan mensyukuri nikmat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ruh yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Sabar adalah kekuatan terakhir yang menjadi kunci. Kenapa? Sebab penghuni surga saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, saat mereka masuk ke dalam surga, maka para malaikat menyambutnya dengan satu salam. Disambut dengan salam, disebutkan dalam Al-Qur'an salamnya para malaikat untuk penghuni surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat total, selamat tiada tandingannya untuk kalian dengan sebab kesabaran kalian. Sungguh surga ini sebaik-baik tempat kembali. Kenapa disambut dengan salam sabar? Padahal dia punya iman, dia punya ilmu, dia punya sholat, dia punya ini, dia punya ini. Kenapa hanya disambut dengan salam sabar? Kenapa sambutannya salam sabar? Sebab sabar kunci. Sholat kita saat ini, dari dulu sampai saat ini, itu tidak akan berarti kecuali harus kita pegang dengan sabar terus sampai malakul maut menjemput kita. Haji kita, walaupun berapa kali haji, itu akan sirna kalau kita tidak mempertahankan nilai-nilai haji. Betul-betul nampak sebagai orang yang sudah haji. Puasa kita yang tiap tahun, itu akan sirna nilainya kalau kita tidak sabar mempertahankan nilai-nilai puasa sampai malakul maut datang menjemput. Sabar jemaah. Kalau ini sudah dimiliki oleh hamba, kekuatan bersabar dalam berilmu, beriman, beramal dengan amalan soleh, berdakwah sesuai dengan kemampuan, maka jalan kehidupannya betul-betul di atas proses perwujudan ruh kehidupan yang sebenarnya. Kalau dia meninggal, walaupun sudah di alam kubur, maka kuburan hanyalah pergantian tempat dari kehidupan dunia menuju kehidupan alam barzakh. Dia merasakan nikmat hidup di dunia, di alam kubur menanti kenikmatan yang lebih hebat dari kehidupan dunia, dalam menanti kenikmatan yang tiada tandingannya di negeri akhirat. Empat ini jamaah adalah hakikat ibadah yang kita ungkap dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Itulah ibadah. Bagaimana berilmu, beriman, beramal dengan amalan soleh, berdakwah dan terus bersabar. Empat ini tidak akan bisa terwujud kecuali hanya dengan satu rahasia besarnya. Lanjutkan iyyaka na'budu. Kita dapatkan rahasia besarnya. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kita tidak akan pernah bisa beriman, berilmu tanpa pertolongan Allah. Tidak akan pernah terwujud amalan soleh yang hebat tanpa pertolongan Allah. Tidak akan pernah kita bisa berdakwah menyampaikan kebaikan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah kita bisa bersabar tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diwajibkan dibaca di setiap salat supaya kita terus ingat akan hakikat keberadaan kita. Inilah ayat yang kapan kita baca maka Allah akan jawab. Ada jawabannya Allah terhadap ayat ini. Kalau tidak dijawab maka sia-sia bacaan kita. Itu artinya hidup kita belum dianggap. Kalau tidak dijawab oleh Allah, apa jawabannya Allah? Disebutkan dalam hadis sahih, dalam hadis qudsi. Hada baini wa baina abdi. Inilah antara saya dengan hamba. Antara kita dengan Allah di sini. Pada ayat ini, ayat yang menjadi inti dari suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah adalah intinya Al-Quran. Semua surah dari Al-Quran kembali kepada suratul Fatihah. Dan semua ayat dalam suratul Fatihah kembali kepada ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah hakikat agama. Siapa yang tidak miliki dua ini, maka selamanya tidak pernah beragama. Iyyaka na'budu, beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Manusia terbagi empat di sini. Ada orang yang minta tolong kepada Allah tapi tidak mau beribadah. Ada masalahnya, ya Allah, ya Allah, tapi malas beribadah. Manusia yang salah lainnya, semangat beribadah, tapi takabur, tidak mau minta tolong kepada Allah. Yang lebih celaka lagi, sudah malas beribadah, takabur lagi, tidak mau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia yang hidup yang sebenarnya, hamba Allah yang sebenarnya, yang memiliki dua ini, beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya, dan terus menerus meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat bagi kita seluruhnya, mengingatkan kita bahwa hidup pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri sebelum kita doa, saya akhiri dengan mengingatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan Nabi mengatakan, yatba'ul mayyit thalatha, orang yang meninggal akan diikuti oleh tiga, malu wa ahlu wa amalu, hartanya, keluarganya dan amalannya akan ikut. Sampai yarji uthnan wa yabqa wahid, pulang dua, yang tinggal terus hanya satu. Yarji umaluhu wa ahlu, pulang keluarga dan hartanya, wa yabqa amalu, yang tinggal hanyalah amalannya. Dan amalan hanya disaksikan oleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari jamaah, kita bersungguh-sungguh dalam beramal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita, mengokohkan kita di atas Islam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, antarzuqana 'ilman nafi'an وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من الصابرين وأمتنا على ذلك، إنك أنت السميع العليم والجواد الكريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.